segalanya bagiku. Kita bermain bersama Romansa Yes. Cancel Ari juga semalam, terima kasih buat adik Cancel. OCP juga ada, saya Bogas, Kamret dan juga Alisio, Error Team, terima kasih semuanya. Ya, Ari Cancel. Expos juga semalam, Ex Comet, terima kasih Ex Comet.